tiga orang di kalangan akhwat yang sudah ngaji lama tapi belum dapat kitab. Silakan ambil ke ruang streaming ke samping. Tiga orang. Siapa tadi menyempol sebutnya? Oke, okay, yang sudah dapat buka. Halaman 83. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 15. Insyaallah yang belum dapat pekan depan akan dapat. Yang belum dapat tadi ya, yang angkat tangan belum dapat, catat namanya di Mas Rahman. Mana Mas Rahman? Hah? Ada di dalam dia, Mas Rahman. Yang biasanya ting kamera itu loh, Mas Rahman. Abu Akila. Oke, siap kalau yang akhwatnya kepada istrinya Mas Rahman ya, Mbak Syarifah ya. Yang belum dapat, catat aja. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 15 halaman 83. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum masuk kepada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita ingin baca tafsir singkat untuk ayat ini, tapi sempurna ayatnya ya. Tentunya di antara banyak nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ini salah satu di antara nasihat beliau. Al-Quranul Karim, cerita-cerita dalam Al-Quranul Karim adalah cerita-cerita yang paling benar. Cerita-cerita dalam Al-Quranul Karim adalah cerita-cerita yang paling bermanfaat. Cerita-cerita dalam Al-Quranul Karim adalah cerita-cerita yang paling baik. Jadi siapapun di antara kita sukanya membaca cerita, maka di Al-Quran tersedia. Diceritakan tentunya tentang individu seseorang seperti Luqman Al-Hakim, seperti Maryam binti Imran, atau kemudian umat atau kelompok tertentu, khusus untuk zaman Nabi Muhammad SAW, kabilah-kabilah tertentu, dan tentunya cerita-cerita para nabi dan rasul, di mana rata-rata semua cerita itu adalah hikmah utamanya untuk Nabi kita Muhammad SAW, agar beliau tahu bahwasanya beratnya dakwah yang beliau pikul, nabi dan rasul sebelumnya sudah mengalami, agar beliau tetap tegar menjalani dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya tentunya bermanfaat untuk kita semuanya kaum muslimin. Ketika kita baca cerita sebuah kaum yang membangkang pada nabinya, sirna. Satu kaum yang kemudian kurang ajar kepada nabinya, musnah. Pelajaran untuk kita sisanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan Luqman Al-Hakim di antara yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan Al-Qur'an dan mesti istimewa. Individu seseorang yang bukan nabi, yang bukan rasul, seperti Luqman Al-Hakim, seperti Dzulqarnain, seperti Maryam, kesepakatan para ulama Maryam juga bukan nabi karena kita sepakat tidak ada nabi dari kalangan wanita, apalagi rasul. Tapi kalau kesempurnaan iman dia miliki, iya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, kamula minar rijali kafirun walam yakmul minan nisa illa Asiyah zaujatu Fir'aun atau imratu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Telah sempurna dari kalangan laki-laki banyak, hingga kemudian mereka dipilih menjadi nabi, jadi rasul, 124,000. Dan tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali Maryam anaknya Imran, dan kemudian Asiyah istrinya Fir'aun. Di sabda yang lain ada Khadijah, di sabda yang lain ada Fatimah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesempurnaan mereka tidak membuat mereka layak untuk menjadi nabi. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, yani salah satu di antara orang-orang yang yani memiliki keutamaan hingga Allah ceritakan ceritanya itu adalah Luqman Al-Hakim, orang saleh. Ingat jamaah, ulun sebutkan tadi di awal, kisah-kisah atau cerita dalam Al-Quran yang paling benar karena Allah yang menceritakan. Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha. Banyak ayatnya. Siapa yang lebih benar dibandingkan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Kemudian cerita atau kisah dalam Al-Qur'an yang terbaik dan yang paling banyak memberikan manfaat. Tinggalkan novel. Tinggalkan majalah-majalah. Tinggalkan apalagi koran. Wah. Baca Qasasul Anbiya. Baca cerita-cerita Al-Qur'an. Karena sebagian orang ada yang suka baca tapi cerita-cerita fiktif. Cerita-cerita yang dibikin, dibuat-buat. Al-Qur'an. Dan ini di antara dalil kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu. Ini di antara dalil kerasulan Rasul kita Muhammad sallallahu. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu cerita itu kecuali Allah. Bahkan Nabi Muhammad enggak bisa baca. Bagaimana bisa beliau menceritakan semua cerita Nabi dan Rasul, khusus yang terbanyak cerita Nabi Musa? Kalau bukan karena beliau adalah Nabi, kalau bukan karena beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa paling banyak adalah cerita Nabi Musa? Karena di Madinah kala itu ada 6 kabilah besar Yahudi. Makanya sering Nabi Muhammad menyebutkan tentang Yahudi. Selisihilah Yahudi. Berbedalah kalian dari Yahudi. Mesti Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi ada di sekitar kaum muslimin. Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Di antara nasihat Nabi Muhammad agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Mereka memanjangkan kumis bahkan sampai kemudian yani ada yang sebagian di antara mereka sampai menutupi bibirnya ya, kumisnya panjang banget ya. Ya kalau mau makan moh disingkap lu. Allah. Allah alam bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW juga yani kepada anak-anak dari Ethiopia yang kala itu bermain, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, il'abu ya ahla arfada li ta'lam yahud anna fi dinina fusha. Bermainlah hai anak-anak dari Ethiopia dengan permainan di zaman itu agar orang-orang Yahudi tahu, karena orang Yahudi mereka menyebarkan yakni bisa dibilang isu yang akan beratnya agama Islam, susahnya agama Islam dan lain sebagainya. Tidak. Nabi Muhammad langsung bata supaya orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada sendau gurau, ada santai, ada rileks, ada bermainnya. Fa inni ursiltu bihanifiyatin samha, karena sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus lagi mudah, enggak ada yang susah. Wallahu alam bisawab. Jadi kenapa disebutkan sering Nabi Muhammad menyebutkan tentang Yahudi? Karena kala itu banyak orang Yahudi. Nasrani banyaknya kala itu di Yaman. Bukan di Madinah. Bahkan ada kabilah-kabilah besar dari kalangan kabilah Yahudi. Mungkin anak keturunannya masih ada sampai sekarang. Tapi di Madinah ya tentunya sudah tidak ada. Ada Bani Nadir, ada Bani Mustaliq, ada Bani Qainuqa, ada tiga lagi. Quraidah, iya betul. Dua lagi? Salah, tidak ada yang bisa jawab. Oke, okay. Belnya bunyi tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua lagi saya lihat. Ada enam kabilah. Lanjut, jamaah sekalian rahimakumullah, maka Luqmanul Hakim salah satu di antara orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan menunjukkan akan kemuliaan yang beliau miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ayat selengkapnya surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya, maksudnya orang tua, memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak aku, yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya. Kedua orang tua nyuruh syirik. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Tidak boleh taat. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Walaupun kita tidak taat akan perintah mereka karena perintahnya adalah syirik, tapi tetap kita harus berbuat baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ini bahasan kita. kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan dalam tafsirnya Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di menyebutkan, wa in jahadaka ay ijtahada walidak, kedua orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, agar kamu mempersekutukanku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya untuk berbuat syirik. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, janganlah kalian mentaati keduanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beliau menukil sabda Nabi Muhammad SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk atau demi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat tentunya jemaah. Di zaman kita sekarang ini, khususnya antum yang sudah pada ngaji ini, perintah orang tua itu bukan perintah berbuat syirik, tapi level di bawahnya. Apa? Perintah melakukan kebid'ahan. Akhirnya teman-teman banyak ya yang cerita ke ulunya, ya ikhwan, ya akhwat, yakni mereka menghadapi orang tua yang seperti ini. Kalau tidak diikuti acara-acara yang mereka perintahkan, terkadang bukan cuma marah, bisa jadi kemudian akhirnya dilarang untuk ikut pengajian sunnah. Minimal katanya umpat bebe basuh piring barang. Kan gitu ya. Atau untuk antum yang laki-laki mungkin ya bekekaut ya lo, umpat mengangkati ya lo. Yang menyintak tuh nang awal-awal menyintak. Menyurung sintak tuh. Tentunya menyurung sintaknya itu dimulai ketika yakni doanya sudah akan habis ya. Padahal masih doa tuan gurunya, tapi sudah terlihat nadanya sudah berkurang. Ah, ini parah sudah. Langsung bagi. Langsung geser. Begitu digeser, menyaring ustadznya. Wah, itu berarti dikerjain sama tuan gurunya. Bagus. Jadi minimal itu barang. Jadi kita diperintahkan untuk ikut dalam sebuah acara bid'i, acara yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilema ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, apakah kita harus mentaati keduanya? Tentu tidak. Disinilah beratnya berdakwah kepada orang tua. Jamaah sekalian rahimakumullah, siapapun di antara kita yakni pasti mengalami sekarang, mungkin hari-hari ke depan juga dia akan hadapi. Bagaimana orang tuanya memerintahkannya untuk melakukan, bahkan mungkin mengajak dia untuk melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian harus kita taati? Tidak. Ini salah satu dalilnya. Tidak ada ketaatan kepada siapapun, siapapun ya, termasuk orang tua, kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah terkadang mereka belum faham. Ya, ini yang sedang kita hadapi. Mereka dua-duanya belum faham itu manhaj, belum faham apa itu tauhid, belum faham bahwasanya ketika kita beribadah ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak bisa mengatasnamakan yang penting baik, tidak bisa mengatasnamakan yang penting yang melakukan banyak, tidak bisa mengatasnamakan ini sudah dari dulu kala digawi. Enggak bisa. Akhirnya terkadang, dan ini bahasan hari Kamis pagi biasanya, terkadang kita ada di kondisi atau di posisi di mana kita hanya bisa mengingkari dengan hati. Itulah yang terjadi kepada siapapun di antara antum. Bukan begitu, termasuk saya pribadi. Dulu tentunya, sekarang saya bisa tegas. Dulu, waduh, bingung. Hanya bisa mengingkari di hati. Saya tidak setuju dengan acara ini. Tapi orang itu belum faham. Karena fokus kita adalah mereka berdua. Maka sebelum hari-hari itu datang, karena Rabiul Awal ada ya kalau, karena bulan anu ada ya kalau, Apalagi misalnya nang rutin malam Jumat apa? Rebu. Kalau yang saya tahu dulu waktu di Dahlia itu rebu. Yasinan itu rebu. Hari Rebu sore. Mesti yasinan. Bahkan sebagian mengira bahwasanya Al-Quran itu ya surah Yasin. Dia taunya ya Yasin doang. Ayo Bu, kita baca surah Al-Mutaffifin. Apa itu ya? No. Ada jawabannya di Quran. Aku taunya Yasin. Ya. Rebu sore. Atau mungkin di tempat-tempat pian hari yang berbeda. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum hari itu datang, sekaranglah masanya kita berdakwah. Sebelum hari itu datang, sekarang masa kita berdakwah. Tapi sebelum Anda berdakwah, ilmui dulu. Betul-betul ilmui apa yang Anda akan sampaikan. Terkadang jamaah sekalian rahimakumullah, yang kita hadapi di orang tua kita, ketika kita ingin mendakwahkan hal yang demikian, momen mungkin kurang tepat. Cari momen yang tepat. Seperti yang sering lu menyampaikan kepada pian. Sebelum berdakwah, ilmui yang kita ingin sampaikan. Dua, cari pengwaktuan yang tepat. Tiga, lakukan skala prioritas. Dan ini sangat tinggi prioritasnya. Apa? Seseorang melakukan amalan tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad, ini prioritas tinggi. Ini akidah, ini prinsip. Mungkin di saat yang sama ibu kita terkadang tidak berjilbab. Di saat yang sama orang tua kita, bahkan mungkin ayah, masih belum bisa meninggalkan merokoknya. Nantilah itu. Ini lebih penting. Skala prioritas sangat penting bahkan. Karena mereka mengeluarkan begitu banyak tenaga, uang, waktu, amalannya percuma. Kan kasihan orang tua kita. Bahkan bisa jadi mungkin donaturnya orang tua kita. Yang dikeluarkan dananya banyak. Dan tenaga tidak bisa kemudian sedikit. Mesti banyak juga tenaga. Dan kemudian waktu yang banyak terbuang. Kadang-kadang kan acaranya lama. Padahal semuanya sirna. Dikembalikan kepada pelakunya. Tidak Allah terima jamaah. Belum sering menganalogikan. Yani dengan orang yang pergi ke tukang jahit. Ya. Pergi ke tukang jahit. Kemudian Anda pesan pakaian. Dan pakaiannya. Yani Anda memintanya detail. Pak, saya pengen ini, memang ini kain sasirangan, tapi saya pengen kerahnya kerah Shanghai, telak belanga. Kemudian, ini ujungnya pakai manset, Pak, bukan los. Kemudian kalau bisa memang alur sasirangannya yang bagus, Pak. Yani kadang sebagian kain kan memang bercorak. Terus kantongnya kalau bisa di kanan dua, depan satu, dan masuk ke dalam. Anda detail menyebutkan bagaimana dia harus bikin pakaian itu. Tak tahunya dia rubah, semau dia. Karena bagi dia yang kita inginkan mungkin, ini potongan jadul lah ya. Iya. Akhirnya lengannya kemudian dia los ya, tanpa manset. Kerahnya dia bikin, dia rubah misalnya jadi kerah wush, seperti Dracula. Bagaimana sasirangan kerahnya begini? Kemudian bajunya itu bukan lurus tapi secut berai. Tidak lupa kemarin dibordir di sini Elvis Presley. Dibordir sidin gambar Elvis. Nah, karena kan kayak ini bajunya. Imbah tuntung. Ustaz, tuntung sudah bajunya aja. Kesana ya ulun kan, wah, karena akan segera dipakai. Gesen kajian ya lo. Sampai kesana, masya Allah. Mikrofonnya selajur baik. Nyaman penyanyian kita. Ya saya tidak akan terima. Enggak sesuai pesanan. Simple, saya enggak akan terima. Enggak sesuai pesanan. Bahkan bisa jadi saya minta ganti rugi. Lawong kayaknya belinya mahal. Ini kena ayun ganti jer. Ini nukarnya di Spanyol tuh kadapian. Ayo. Kain di Spanyol nukar. Gambar nah biru, kuning, abang, motif Barca. Jamaah, apa Anda kira ketika Anda menganggap baik Anda bikin-bikin sendiri syariat ini Allah akan terima? Ya enggak bakal. Anda, kita saja sebagai manusia gak akan terima yang tidak sesuai pesanan. Gimana seorang bisa mengira bahwasanya yang penting baik Allah pasti terima? Enggak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum ma min amalin." Tidak ada satu amal pun yuqarribukum ilal jannah, yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah, kecuali aku pasti sudah perintahkan. Walaysa min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah, aku pasti sudah larang. Artinya syariat ini lengkap. Tidak usah ditambah-tambah, na'udzubillah, apalagi dikurangi. Yang ada jangan dirubah-rubah. Cukupkan dengan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Itulah dilemanya. Oke, ilmui, cari pengwaktuan yang tepat, skala prioritas, dan ini sangat tinggi prioritasnya, meluruskan keyakinan orang tua, dan kemudian hiasi dengan kelembutan. Artinya akhlak Anda tetap harus baik. Bayangkan orang tua kafir aja, misalnya orang tua kafir aja, itu kita tetap harus berbuat baik. Perintah mereka untuk syirik, kita gak mau. Tapi kita bakti sama mereka, tetap. Dan kemudian yang terakhir, perbanyak doa. Jadi terkadang jamaah yang sedang kita hadapi, kita ada di level 3. Mengingkari dengan hati, karena belum mampu. Maka segera, ilmu yang Anda ingin sampaikan, cari pengwaktuan yang tepat, hiasi dengan kelembutan, cari skala prioritas, dan sampaikan. Sebelum hari itu datang. Nanti ketika harinya datang, Anda, ulun sudah menyambat kalau semalam ay. Ulun pokoknya kadang menggawin yang kayak ini. Hormat lawan pian, nomor satu. Hormat lawan pian bah, nomor satu. Pian nyuruh umat ulun kayak ini, ulun kada umpat. Kenapa? Allah dan Rasulnya nomor satu, mun kayak ini jadinya. Harus disampaikan, bisa jadi di saat yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya hidayah. Mereka berdua hidayah. Ya tentunya Anda juga berdoa ya. Dan ingat, tetap harus bersikap atau memiliki akhlak yang baik pada orang tua. Jangan kemudian dimarahi karena mereka bodoh. Mereka bodoh, biasanya bodoh. Belum paham aja. Makanya mun umur tuh sudah banyak, belajar. Ya jangan gitu. Aduh, mama lagi menyiang iwak pian kayak itu. Ya iwaknya iwak toman masih bergarak-garak nanya. Nda ikut akan nyawa aja. Nda tumbuh akan nyawa aja. Jangan ya. Jangan umur janang banyak. Belajar nah belajar. Enggak bisa begitu sama orang tua. Dipecat Anda, dicoret dari akte ke apa? Kartu keluarga, selesai Anda ya. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Wala tadun anna hadha dakhilun fil ihsan ilaihima, dan jangan pernah kamu mengira mentaati mereka dalam kemaksiatan, mentaati mereka ketika mereka memerintahkan kepada kesyirikan, ini bagian dari berbuat baik. Salah. Kata Syekh, wala tadun anna hadha dakhilun fil ihsan ilaihima, jangan kamu mengira bahwasanya perkara ini masuk dalam perkara berbuat baik pada mereka berdua. Enggak. Perintahnya syirik. Perintahnya maksiat, maka kita tidak boleh taat. Lianna haqqallah muqaddamun ala haqqi kulli ahadin. Karena hak Allah, yaitu disembah, karena hak Allah untuk kemudian diesakan dan tidak disekutukan, itu lebih dikedepankan, lebih diprioritaskan, lebih didahulukan dibandingkan hak siapapun di muka bumi ini. Termasuk diantaranya orang tua. Dan ingat jamaah sekalian rahimakumullah, khususnya para orang tua di luar sana. Mungkin Anda tahu anak Anda ngaji di sini, dan Anda mungkin diajak, dan Anda mungkin belum nyaman untuk datang ke sini. Sekarang Anda nonton. Ketika mereka menolak ajakan Anda, mereka menolak perintah Anda. Perhatikan perintah yang bagaimana yang Anda sampaikan kepada mereka, anak-anak Anda yang hadir di sini. Apakah perintah ketaatan kepada Allah, atau perintah untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya? Anda harus timbang. Jangan mengatasnamakan kedurhakaan ketika anak Anda tidak mau taat, padahal perintah Anda yang salah. Para suami juga. Jangan mengatasnamakan kedurhakaan ketika kemudian istri Anda tidak taat, padahal perintah Anda yang salah. Kan gitu ya. Ini kasusnya dua. Yani menghadapi suami yang belum ngaji, menghadapi orang tua yang belum ngaji. Semoga mereka diberikan petunjuk yang sama. Amin. Kalau Anda nonton sekarang, perhatikan mereka semuanya belajar di sini untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan mereka kurang ajar dengan Anda. Mereka hanya memprioritaskan, mereka hanya mendahulukan, mereka hanya mengedepankan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dibandingkan perkataan Anda. Hei para suami, hei juga para orang tua. Jadi Anda harus timbang sendiri. Yang Anda perintahkan ini benar atau tidak. Kalau salah jangan mengatasnamakan kedurhakaan. Lawang yang Anda perintahkan salah kok. Jadi harus lihat sendiri. Ay ilah, nang aku suruh ini sekalian salah. Nah, tersadarkan pian. Anak juga ketika orang tua sudah sadar, jangan kemudian kurang ajar. Dipadahi sudah mulai semalam. Jangan gitu juga. Gak boleh. Alhamdulillah, ayo mak kita ngaji sama-sama. Ayo bah kita ngaji sama-sama. Oke, jadi ajak mereka ngaji. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wala ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan satu cerita. Sa'ad bin Malik, sahabat Nabi yang mulia, ketika dia masuk Islam, dan ibunya tahu dia masuk Islam karena berubah tentunya. Kenapa kamu berubah, Nak? Ulun ceritakan apa adanya. Tentunya tidak seperti ini periwayatan yakni spesifiknya. Ya, saya berada di atas agamanya Muhammad, Bu, sallallahu alaihi wasallam. Kamu cinta ibu atau cinta dia? Kalau kamu cinta ibu, kamu harus tetap agama nenek moyang yang kamu ikuti. Kalau kamu tidak ikuti, maka ibu enggak mau makan, ibu enggak mau minum, ngambek ibunya. Tapi Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, beliau istiqamah. Sehari, dua hari, disebutkan di hari ketiga. Di hari ketiga kondisi ibunya sudah tambah lemah. Tidak makan. Betul-betul ibunya yakni mengancam anaknya dengan yakni saya tidak mau makan, tidak mau minum sampai kamu kembali kepada agama nenek moyang. Apa kata Sa'ad bin Malik? Bu, jika ibu punya 100 nyawa, masing-masing keluar 1, 2, 3. Dan semuanya karena kemudian ibu tidak mau makan, tidak mau minum, karena saya di atas agamanya Muhammad SAW, silahkan bu. Ibu silahkan lanjut, walaupun ibu punya 100 nyawa, atau sekarang makan bu, makan mamanya. Mantap anaknya. Tentunya hiasi dengan kelembutan. Jangan dipraktekkan ke mama abah kita lah. Biar anak mati ke mayang. Jangan, gak boleh. Gak bisa. Wallah alam bisa. Wallah alam bisa. Jamaah. Walam yaqul wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fa iqhuma. Allah tidak firmankan, dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, durhakalah kamu kepadanya. Enggak. Apa firman Allah? Jangan kamu taati. Kita tidak diperintahkan untuk durhaka. Jangan sampai kita sudah belajar, sudah ngaji, tak taunya kata-kata kita malah kasar sama orang tua. Kata-kata kita malah menyakitkan orang tua. Pian-pian, ma'ai, ulun-ulun sudah. Ini kan menyakitkan. Dia melahirkan itu mungkin hampir mati ketika melahirkan Anda. Karena Anda lahir beratnya 4,5 kilo. Malah mak banar. Ganal banar pian keluar. Sudah lamak banar pian keluar. Rambut pian gimbal berdulu sudah. Sakitnya mama, ya Allah. Pas ganal pian kayak itu. Padahal pian betul-betul di atas kebenaran. Cuman kata-kata Anda menyakitkan. Hiasi dengan kelembutan. Allah tidak firmankan, durhakalah kalian kepada keduanya. Tidak. Jangan taati mereka. Kemudian sebaliknya. Bal qala fala tuti'huma. Allah mengatakan jangan kalian taati keduanya. Yaitu dengan berbuat syirik. Wa amma birruhuma fastamir alaih. Sedangkan sebaliknya, berbakti, berbuat baik kepada keduanya, istamir alaih, lanjut. Mungkin itu di suatu momen Anda ribut tentang Anda ikut kajian. Di suatu momen Anda ribut dengan orang tua di suatu kajian. Ribut dalam makna tentunya ada dialog. Besoknya tetap, bah ulun kama antar ke pasar. Mak, pian ke pasar kawan ini. Ulun antar malah, ayuh, tetap berbuat baik. Pas mak antar mama, tidak lupa dia pakai jaket hijau. Mamanya ditagihnya juga, ya Allah. Ulun maya begojek kok ini. cangan pengen gratis kaya, ini anak kurang ajar emang ya. Sudah malam tadi ribut, pagi-pagi ditagihnya pulang. Antar aja, gratis. Tolong ordernya di-cancel. Nah, di-cancel, antar. Wallah, misalnya zaman Gojek sama Gokar ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tetap berbuat baik. Apalagi misalnya mereka sakit, tetap Anda urus. Mereka susah berdiri berangkat, tetap Anda bantu. Padahal perintah mereka tadi malam, padahal mungkin Anda berdebat kencang tadi malam, besoknya tetap berbuat baik. Bahkan mungkin Anda bangun subuh lebih awal, ma, bah, atau bahkan, bah, ke masjid yang kita yuk. Ayo nakaya, tapi jangan ke masjid Imam Syafi'i ya, karena apa-apa baik. Bawa Kal Faruk. Bapaknya menghindari masjid ini, dibawa Kal Faruk. Dasar. Oke, kita adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa li hadza qala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pergaulilah mereka, berinteraksilah dengan mereka berdua di dunia ini dengan baik, dengan cara yang baik. Perkataan, perbuatan. Ai suhbatu ihsanin ilaihima bil ma'ruf, yaitu pertemanan yang baik dengan mereka berdua yaitu orang tua. Wa amma ittiba'uhuma wa huma bihalatil kufri wal ma'asi fala tattabi'huma. Sedangkan ketika kondisi orang tua mereka memerintahkan kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, maka yakni jangan mengikuti mereka berdua. Berbuat baik kepada mereka maka tetap harus kita lakukan. Masuk kepada bahasan kita, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa humul mu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi almustaslimuna li rabbihim almunibuna ilayhi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakan Allah dalam peribadatan. Yang berteman dengan ulun pasti dapat videonya tadi. Al-munibuna ilaih, orang-orang yang kembali kepadanya ketika bermaksiat. Orang-orang yang bertaubat kepadanya ketika sebelumnya bermaksiat. Wattiba'u sabilihim, dan mengikuti jalan mereka. Ini orang-orang beriman. Ayasluka maslakahum fil idamati illallah. Yaitu siapapun orang yang menjadi pengikut orang-orang yang kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, harus mengikuti jalan mereka. Maslak, jalan mereka. Kita bisa terjemahkan manhaj, metode beragama mereka. Dalam cara mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya ingizabu dawa'il qalbi wa iradati ila Allah. Dan yang dimaksudkan dengannya adalah selalu ingin kembalinya hati ini seperti tertarik magnet, ingizab. Hati ini ingin selalu kembali kepada Allah setiap kali sebelumnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yattabi'uha sa'yul badan. Hati selalu ingin kembali ketika sebelumnya bermaksiat kepada Allah, diikuti dengan praktek anggota badan. Jika kemarin berkaitan dengan kewajiban yang kita tinggalkan, sekarang rajin. Itulah orang-orang yang kembali kepada Allah. Itulah pengikut orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika berkaitan dengan satu kemaksiatan kemarin yang dia terobos, sekarang dia stop. Dan jika kemarin berkaitan dengan dosa kezaliman dia kepada sama anak Adam, dia juga urus sampai selesai. Kata Nabi Muhammad SAW, man kanat lahu madlamatun min akhihi li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Atau kama qala SAW, Barang siapa memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah tentang satu kehormatan atau yang lainnya, pernah lecehkan orang, pernah hancurkan harkat martabat orang, pernah permalukan orang di depan umum, mungkin praktek zaman sekarang adalah mungkin di grup WhatsApp, atau mungkin di media sosial Anda permalukan orang, atau na'udzubillah Anda bahkan hancurkan rumah tangga orang. Na'udzubillah, berat sekali ini. Atau yang lain dari kezaliman-kezaliman yang macam-macam. Maka minta halallah hari ini sebelum datang nanti hari kiamat, tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham, tidak ada lagi manfaat fulus. Yang ada semuanya akan egois, ya. Semuanya akan egois, akan mengambil hak dia dari orang lain yang pernah menzalimi dia. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, semua kita anak Adam, umat manusia, tidak memiliki yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yaitu sifat al-ghafur. Allah Maha Pengampun. Jika ada satu kewajiban yang kita tinggalkan atau kemaksiatan yang kita terobos, sama Allah selesai. Bertobat Anda, Allah ampuni Anda. Sama manusia belum tentu. Padahal betul-betul ketemu, ya. Kesempatan minta maaf ada, ya. Tapi bisa jadi orang itu tidak memaafkan. Afwan akhi ana, dulu khilaf ana, mau minta maaf sekarang. Kadangin, kita berurusan di hari kiamat, ya. Ah, kan repot. Karena dosa Anda menghancurkan rumah tangga dia. Gimana dia bisa maafkan? Dia sudah punya anak dua, sudah punya anak tiga, cerai sama bininya karena Anda merusaknya. Tad, ya, kenapa nunjuknya ke kanan terus, ke kiri juga. Sorry. Repot jemaah, padahal bisa ketemu. Atau minimal telepon-teleponan. Kadang-kadang kita berurusan di akhirat. Ini harus tetap minta ampun, ya. Harus tetap berusaha minta maaf. Apalagi misalnya orang yang kita bersalah kepadanya, orang yang pernah kita zalimi, sudah meninggal. Anda minta ke ahli warisnya pun udah gak bisa. Lawang Anda salahnya sama bapaknya, Anda salahnya sama ibunya, kenapa minta sama anaknya? Sering ini disampaikan oleh Ahmad Zainuddin. Bahwasanya terkadang seorang dengan inisiatifnya dia beramal atas nama orang tersebut. Ini kan inisiatif. Ketika nanti di hari kiamat, jangankan kita sama anak Adam, sesama atau antar binatang saja, hukum Allah akan Allah tegakkan. Apalagi sama anak manusia. Kita bisa menjadi orang yang bangkrut. Dan mungkin Anda, siapapun yang pernah berbuat zalim, Anda mungkin punya umur sampai 80, 90, sampai 100, sehat Anda. Jadi orang saleh Anda, insya Allah, amin. Tapi tatanya semua kesalehan itu, semua amal saleh itu, habis diambil oleh orang yang Anda zalimi. Apa enggak rugi? Minta maaf sekarang. Minta maaf hari ini. Apalagi salahnya sama orang tua. Waduh. Apalagi salahnya sama pasangan. Waduh, berat. Maka minta maaflah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, kembalinya kita kepada Allah setelah sebelumnya bermaksiat, tertariknya hati ini selalu untuk kembali kepada Allah setelah sebelumnya maksiat, harus diikuti dengan wa yattabi'uha sa'yul badan. Anggota tubuh juga ngikut. Sekarang kita menjadi orang yang taat, beragama. Wallahu a'lam bishawab. Fima yardallah wa yuqarribuhu fima yardallah wa yaqrubu minhu. Yani praktek anggota badan itu harus mengikuti ketika kita bertobat dalam perkara-perkara yang Allah ridhai dan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir as-Sani. Kembali pada kita karena sangat pendek bahasannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu' Fatawa, kaum mukminin salafus saleh adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Kan disebutkan juga dalam tafsirnya tadi adalah al-mu'minun. Man anaba ilayya, orang yang kembali kepadaku itu al-mu'minun. Kata Syekhul Islam, kaum mukminin salafus saleh adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang selalu sadar setiap kali mereka berdosa langsung kemudian kembali kepada Allah, bukan kemudian terlena dengan dosa berikutnya dan terjerumus kepada dosa yang jauh lebih dalam. Maka wajib mengikuti jalan atau manhaj mereka, yaitu salafus saleh, karena mereka adalah orang-orang al-munibun, orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, seluruh sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah ta'ala, maka wajib mengikuti jalan mereka. Sedangkan ucapan-ucapan dan keyakinan mereka adalah seutama-utamanya jalan. Adapun dalil yang menunjukkan mereka kembali kepada Allah, bahwasanya Allah telah memberi hidayah kepada mereka. Jadi dalil mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah adalah karena Allah telah berikan mereka hidayah, Allah telah berikan kepada mereka petunjuknya. Firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 13, "Wa yahdi ilaihi man yunib," dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah salafus saleh, al-munibuna ilallah, orang-orang yang kembali kepada Allah, dan mereka yang berhak untuk kemudian menjadi panutan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu amin ya rabbal alamin. Ini antum ngasih langsung ya, enggak lewat badan sensor ya. Siap. Afwan Ustaz, di luar tema masalah pernikahan. Harusnya ini diakhirkan nih, tapi enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari, antum salah taruh nih atau enggak. Mudah-mudahan yang kita pelajari tadi tidak terlupakan ya, bakti pada orang tua ya, itu intinya ya. Kadang-kadang seperti itu, ibu-ibu di Banjarbaru juga, kajiannya iman kepada Rasul, iman kepada kita, pertanyaannya tentang pernikahan, jadi gak nyambung ya. Gak apa-apa ya. Bolehkah menunda bercampur suami istri walaupun baru menikah, melewatkan malam pertama tanpa uzur? Kalau diperbolehkan, berapakah batas waktunya? Jadi tujuannya nikah apa ini? Bingung saya. Subhanallah. Kemudian kalau misalnya antum jadi laki-lakinya gitu ya. Nikahnya siang. Nikahnya pagi. Siang tuh sudah berduaan di kamar. Itu ngapain itu? Wallah nam bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di antara tujuan pernikahan adalah agar satu tentunya mendatangkan ridha Allah, dua mendatangkan rizki dari Allah, tiga menyempurnakan separuh agama, empat menjaga kemaluan, lima halal melampiaskan hasrat seksual, dan banyak faedah menikah. Dan yang terbesar, kita ingin punya anak. Jadi saya bisa bayangkan, mungkin bisa jadi ini mungkin perempuannya mungkin tidak pengen hamil dulu. Perempuannya mungkin, ini saya lagi sok tahu saja ya. Saya lagi sok tahu aja. Jadi perempuannya mungkin ya, tidak ingin bercampur dulu karena mungkin tidak ingin hamil. Subhanallah. Makanya sebelum nikah belajar sama Ustaz Farhan. Anda bisa kemudian tidak ingin hamil dulu, tapi kan tetap bisa bercampur. Belajar sama beliau ya. sama antum atau sama Akh Ivan lah ya. Wallah nabi sallam. Iya. Wallah nabi sallam. Saya bingung ini, kalau saya jadi pelakunya enggak bisa saya. Iya. Saya begitu dulu, begitu deal diterima ulun di Madinah, orang tua yang datang ke orang tua istri itu dilarang sama kakak ulun, pokoknya ente 6 bulan ke depan, karena sudah zaman handphone. jangan macam-macam ya katanya. Jangan telepon. Kalau telepon pasti enggak karena mahal. Enggak usah SMS katanya. Nanti takutnya ada salah-salah pandir kemudian batal. Bayangkan, yakni menahan 6 bulan. Karena lu 6 bulan lagi baru liburan. Terus pas nikah enggak ngapa-ngapain. Ya, mending enggak usah nikah. Kalau diperbolehkan, berapakah batas waktunya? Ya, kalau memang Anda bisa menahan, ya enggak ada batas. Cuman apa bisa? Wallahu a'lam bisa. Bahkan terkadang, yakni kenapa Anda menikah? Karena ada dorongan itu. Karena ini fitrah manusia. Melampiaskan hasrat seksual. Ini fitrah. Makanya bohong besar. Kalau ada orang kemudian, seperti para pendeta atau pastor, yakni ingin mendedikasikan hidupnya untuk agama dengan tidak menikah. Dustainya. Kenapa ini hasrat? Hasil ini fitrah Allah. Tapi Islam menatanya dengan cara yang benar. Menikah. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Bolehkah pengantin pria menikah tanpa memberitahu keluarga? Orang tua, saudara dan sebagainya. Karena keluarga menentang pernikahan dini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau pertanyaannya boleh, maka boleh. Tapi mau sampai kapan Anda mendiamkan itu? Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain menikah, tentunya yakni apa susahnya mendapatkan restu orang tua? Kalau belum dapat, sabar sedikit, rayu mereka sampai dapat restu. Kan enak. Kan enak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh. Yang gak boleh perempuan. Perempuan harus ada wali. Harus kemudian sisanya ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Persyaratan lengkap, maka terjadilah pernikahan. Walaupun secara negara belum mendapatkan surat-surat. Wallahualam bishawab. Ini banyak terjadi kepada sebagian ikhwat atau akhwat. Tentunya mereka masih kuliah. Tapi mereka di level di mana takut terjerumus kepada perzinahan, maka mereka ingin menikah. Jika itu tujuannya, maka sangat tidak masuk akal jika kemudian menundanya untuk bercampur. Bercampurlah dan pelajarilah caranya, bisa kok kemudian menunda. Wallahu a'lam bisa. Tinggal konsultasi kepada orang yang tepat, bisa. Wallahu a'lam bishawab. Jangan konsultasi kepada orang yang belum nikah juga. Salah nanti. Salah. Kayak penyuluhan ya. Penyuluhan menggunakan alat kontrasepsi. Jadi bapak-bapak, cara makainya gini ya. Wah, dicontohkan. Pakai jempol. Cara makainya gini ya pak. Supaya istri gak hamil. Wah, udah. Jalan sebulan banyak yang komplain. Wah. Ini mantrin tukang bohong, nama istri saya tetap hamil. Bapak pakai kan? Iya, di sini kan katanya. Jadi salah ya, salah paham ya. Karena nyontohinnya di jempolnya, dia pakai di jempol. Dia tetap gauli istrinya, tapi di sini masa. Itu bisa di edit gitu. Sorry. Aduh, jokes dewasa itu ya. Mohon maaf. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini banyak banget nih ya. Akhirnya selesai jam 9 juga. Saya percepat tadi supaya cepat juga. Ustaz, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Jazakallahu khair. Apa yang harus saya lakukan jika perempuan yang sangat saya cintai dulu hadir kembali? Maka hadirnya itulah seorang sudah nikah, anak 3. Dia hadir kembali. Datang dengan dalam bentuk WhatsApp. Akhi, ingatkah antum dengan anak? Mimisan langsung. Karena dia pasang profil picture ya. Apakah yang harus saya lakukan jika perempuan yang sangat saya cintai dulu hadir kembali? Bener nih. Dan mencet saya begini. Wow, wali juga nih lah. Padahal belum saya baca loh. Assalamualaikum. Pian dicari abah. Aduh. Tar dulu, bisa jadi mau ditagih utang. Tar dulu. Hanya di Banjar dari pertama kajian ya sampai dari 17. Ini pelajaran manhaj. Pertanyaannya pernikahan aja. Bingung saya sama antum. Kita rubah sajalah bukunya ya. Bagaimana saya harus menyikapinya Ustaz? Ada pilihan gandanya. A, memblokirnya. Karena ingin mencari akhwat semanhaj. Oh, berarti akhwat tidak semanhaj. Oke. B, ngajak nikah. Tapi dulu selalu nolak saat diajak nikah. C, memaksa ikut kajian. Karena dulu alasannya sibuk melulu. Oh. D, A, B, C benar. D, jual mahal dan nunggu dia yang lamar. Maksudnya perempuannya mengajukan diri. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dia adalah perempuan yang sangat antum cintai dulu, maka bisa diperjuangkan. Iya. Karena antum punya power. Mungkin dia belum semanhaj, tapi antum sebagai laki-laki, antum punya power. Lain ceritanya kalau perempuan dan laki-lakinya yakni tidak semanhaj, itu pertimbangannya besar. Kenapa? Dia punya power. Dia bisa paksa antum keluar dari manhaj atau kajian atau dari manhajnya. Tapi sekarang antum laki-lakinya, apalagi sangat antum cintai dalam diam. Dicari abahnya pulang. Sudah nih, mantap nih. Wallahualam bisawab. Jadi jawaban saya bukan A, B, C, dan D nih. Iya. Iya. Kalau dia memang perempuan yang antum sangat cintai, artinya menggetarkan hati ya. Itu dari Allah ya. Anda ketika nazar kemudian ada getaran, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau memang handphone Anda berdering gitu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang terbetik di hati. She's the one. Yeah. Dia adalah satu-satunya. Tapi binannya, wah kada tupang daya. Jadi berbeda ya. Anda bergetar, dia adem ayem ya. Wallahualam bisa. Perjuangkan. Karena yani Anda sudah ada rasa cinta. Maka yani halalkan dengan menikah ya. Jangan diblokir. Datangi abahnya. Jar anak pian mencari ulun. Kawakai ke menikahan aku. No, langsung aja. Bismillah. Jangan lupa ya. Ya, undang-undang saya ya. Nih yang nanya. Allah bisa. Ya, jangan. Karena Anda ada rasa cinta. Maka halalkan itu dengan menikah. Jangan lanjutkan cicet. Datangi. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau Anda memang memilih untuk yakni akhwat yang sudah belajar, sudah semanhaj, pahamnya sama, hak Anda. Langsung Anda katakan apa adanya. Walaupun mungkin akan yakni mengecewakan bagi dia. Padahal bisanya Anda cinta, selama ini dia juga memendam rasa itu ya. Wallahualam bisawab. Ini pengajian apa-apa ini. Wallahualam bisawab. Iya. Halalkan atau kemudian off, putuskan. Jadi jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana pernah baca broadcast tentang solusi menikah pula. Solusi menikah bagi mahasiswa. Yang ini pertanyaan tentang ayat enggak ada nih. Solusi menikah bagi mahasiswa yang isinya kita boleh menikah sekedar status garis miring pacaran. Namun tidak berkumpul dalam satu rumah, melainkan masih tinggal bersama orang tua masing-masing selama menjalani masa kuliah. Sampai lulus kuliah baru satu rumah antara suami dan istri. Yang kuliah tadi apa ya? Antara suami istri yang kuliah apa ini ya? Dalil yang diambil berdasarkan kisah Rasulullah yang menikahi Aisyah di umur 6 tahun dan menggaulinya di usia 9 tahun. Ntar dulu nih, akhwatnya umur berapa ya? Ente sama-sama yang diri ente sama Rasulullah. Jamaah, ini saya terangkannya. Nabi Muhammad SAW, istri, satu-satunya istri yang datang dengan wahyu itu Aisyah. Jadi Aisyah itu istri yang datang dengan wahyu. Jibril yang datang dengan berita, ini istrimu dunia akhirat. Itu Aisyah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tak taunya ketika datang, Aisyah, bahasa kita sekarang mudahan ini, bahasanya tepat, itu sudah di booking istilahnya. Sudah di param urang. Masih kecil, karena memang itu adalah adat istiadat mereka. Enggak ada masalah. Enggak bisa, wahai Rasul. Dia sudah ada yani yang menantinya. Akhirnya Rasulullah mundur. Tak taunya berjalannya waktu, Abu Bakar As-Siddiq mengetahui calon yani besannya dan calon menantunya suka mabuk-mabukan. Akhirnya beliau yang cancel. Ya memang sudah jalurnya ya. Dan Nabi Muhammad nikahi dan menggaulinya ketika yani sudah dewasa. Dan karena iklim negeri Arab itu 8-9 tahun sudah haid. Perempuan haid layak untuk digauli. Perhatikan, perempuan sudah haid layak digauli. Jadi jangan sampai Anda termakan syubhat orang-orang kafir akan Nabi Muhammad SAW gila seks. Istri Nabi Muhammad semuanya janda. Kalau beliau gila seks, harusnya perawan semua. Yang perawan cuma Aisyah. Itu pun Nabi Muhammad melakukannya karena memang sudah waktunya boleh, no problem. Dan umur Nabi Muhammad sudah 50-an tahun lebih waktu itu. Berkaitan dengan dia masih kecil, untuk itu untuk pemikiran Anda. Di negeri Arabnya, karena ini kembali kepada adat istiadat. Tidak seperti itu. Jangan samakan adat istiadat orang Barat dengan orang Timur. Enggak bisa. Orang Barat aja, orang Barat itu dengan iklim yang mereka miliki, yang mungkin sangat dingin bahkan minus, perempuan itu ada yang 18-19 baru haid. Ya. Dan Anda jangan bayangkan bahwasanya yani Aisyah kala itu kayak anak kecil. Enggak. Plus Nabi Muhammad kala itu kenapa menikahi Aisyah yang masih sangat muda? Beliau ingin mendidik beliau Aisyah untuk menjadi ahli fikih, dan memang terjadi. Akhirnya semua pertanyaan kaum wanita kala itu, ya ini Nabi Muhammad arahkan tanya Aisyah. Karena beliau sudah didik langsung. Wallahu alam bisawab. Dan kalau Anda, yani si penanya, menyamakan ini dengan kasus Nabi Muhammad, maka jauh. Tidak sama. Jadi kalau misalnya Anda menikah, dan kemudian masing-masing masih di rumah, tujuan pernikahan tidak kena sebenarnya. Ya, tujuan pernikahannya. Ketika Anda menikah, Anda sudah bertanggung jawab atas istri Anda. Jadi kalau Anda menikah, Anda sudah orang yang bertanggung jawab. Bekerja Anda, pasti dapat duit. Bekerja, pasti dapat. Dan nafkahi istri Anda. Enggak apa-apa, ngontrak dulu. Atau mungkin, yakni ambil salah satu di antara dua tempat. Bisa Anda ke rumah si perempuan, atau perempuan yang ikut ke rumah orang tua Anda. No problem. Yang jelas, yakni jalan menuju kepada perzinahan sudah tertutup karena Anda menikah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani ulun kurang serak ya kalau misalnya nikah tapi misah. Jadi kayak orang taunya Anda nanti seperti pacaran dan orang suudzon jadinya. Karena orang taunya Anda belum menikah. Menikahlah dan beritahukan kepada sebagian orang supaya tidak jadi fitnah. Wallahu a'lam bissawab. Ini kalau sampai level takut akan terjatuh kepada sebuah perzinahan ya. Kalau tidak, maka mungkin menahan diri akan lebih baik. Lulus, baru kemudian menikah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pandangan agama dan pandangan Ustaz tentang akhwat yang mengikuti organisasi di kampus, sekolah? Terlebih kegiatannya mengharuskan untuk bepergian yang jauh-jauh. Sebagai contohnya kegiatan PMI. Di samping tujuan ingin menolong orang, kami juga mengharuskan jarak pokoknya ikut organisasi, contohnya disebutkan di sini PMI, dan terkadang harus safar. Jamaah, perempuan dan saya ambil faedah dari Ustaz Dr. Raihanul Bahrain ya. Perempuan kemudian mereka bekerja khususnya seperti di PMI seperti ini atau yang berkaitan dengan dunia kesehatan, ini manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Akan banyak pasien perempuan yang mereka hanya ingin disentuh oleh perempuan. Berkaitan dengan safarnya, maka Anda tetap melanggar. Tidak boleh. Jangan karena alasan pekerjaan kemudian Anda melanggar syariat. Kecuali darurat. Hanya Anda yang bisa menangani seorang pasien dan memang harus safar. Tapi itu kan tidak terjadi. Tidak mungkin kemudian di kota tertentu tidak ada yang bisa menangani. Wallahu a'lam bishawab. Jika contohnya adalah seperti ini, wanita yakni di dunia kesehatan manfaatnya sangat banyak. Bahkan kita kaum laki-laki ketika istri kita sakit pun kita ingin yang menghandlenya perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tadi saya mikirnya organisasi kemudian berpartai sibuk, wah enggak. Wallahu a'lam bishawab. Enggak jelas ininya. Bahkan terkadang lebih banyak madharat dibandingkan manfaat ketika Anda di dalam. Oh, kami ingin memperjuangkan perempuan. Perempuan apa yang Anda perjuangkan? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ana jomblo. Masya Allah. Bagus ya. Ini cara nulis pertanyaan yang bagus ya. Jadi menarik ke pendengar ya. Bagaimanakah cara untuk menemukan akhwat yang kece? Menemukan akhwat yang kece badai cetar membahana. Badai topan ya. Tsunami. Laut pasang. Kelelep. Pokoknya cantik banget perempuannya. Kece badai cetar membahana. Sweet. Itu dari saya. Yang mana akhwat tersebut bermanhaj salaf. Banyak. Yang jadi masalah mungkin mereka gak mau sama antum. Sedangkan kebanyakan dari mereka menutup diri dan bercadar. Apakah Ustadz memiliki stok? Yang sering digantung di baju, pakai baju. Itu kastok ya. Itu salah. Kadang-kadang juga ketika kita di minimarket itu kadang-kadang gimana ya, agak-agak gemeteran juga gitu ya. Habis beli, Pak mau sekalian stroke. Waduh, stroke. Saya pengen sehat aja, Mbak. Gak usah stroke, Mbak. Memiliki stok dan apakah stok tersebut ready? Yeah. Aduh, Masya Allah. Ya. Aduh, kalau ada juga ya, mungkin bukan buat antum ya. Ya nanti temui saya lah ya, kita obrolkan baik-baik ya. Karena minimal saya mungkin harus kenal aja antum sering hadir. Jangan sampai misalnya yakni seperti yang saya ceritakan kemarin. Saya sudah berbaik sangka kepada antum, totonya antum hadir cuma nyari bini doang. Habis dapat bini gak pernah hadir pengajian. Ada yang seperti itu? Ada. Imbah nikah, kada soal lagi ke masjid. Masya Allah. Kenapa? Sibuk. Wah, sibuk ya Allah. Lokasi semua orang ini semuanya pengangguran. Ya Allah. Insya Allah ya, ada insya Allah. Jadi cara mengetahuinya ya harus yakni lewat perantara. Lewat perantara. Bisa untuk kasus antum misalnya, antum bisa kirim adik antum yang perempuan, antum kirim bibi. Makanya kenapa di antara faedah kita juga ngajak keluarga ngaji, ya ini salah satu faedahnya. Apalagi Anda ajak mama Anda ngaji. Mak, mau ngaji itu dilihat ya, Maela ya. Apa anak ya? Dilihat ya. Lihat ya apa ya? Dilihat. Yang pina bening tenang ya. Oh. Akhirnya di pengajian ibunya itu cuma ngeliatin akhwat aja. Mana nang bening. Wallah bisa. Ya, harus diutus kemudian dia yang bisa menilai dan menggambarkannya kepada Anda. Akhwat fulan bungas. Wah, kawa kadima Coba insyaallah. Jadi harus ada yang bantu ya. Kalau saya enggak tahu. Mereka rata-rata hanya store yakni CV juga dan tidak store foto, dan saya di antara yang yakni lebih setuju kalau memang oke, yuk ketemu. Yakni langsung nazar. Sebagian akhwat ada yang ya nyerahkan foto, tapi kebanyakan tidak karena mereka levelnya bercadar. Maka kalau dari yakni CV masing-masing ada kecocokan, langsung atur waktu ketemu saja. Wallah alam bisa. Insyaallah nanti dibantu. Stoknya ada dan ready. Soal dia mau sama antum itu urusan nanti. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami yang kuliah di jurusan umum. Setelah mengenal mana ini, terkadang ada perasaan ingin keluar dan fokus menuntut ilmu agama saja. Sedangkan orang tua ingin agar kami menyelesaikan kuliah dan segera bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Apakah termasuk kedurhakaan apabila kami memilih keluar dan fokus agama, dan yang mana yang lebih utama, menuntut ilmu agama atau bakti kepada orang tua? Jamaskan hukumullah, lanjutkan kuliah antum. Bukankah antum bisa menuntut ilmu? Kan antum kuliah enggak 24 jam. Waktunya ada, antum bisa setting. Waktu kuliah, ini waktu ngaji. Waktu kuliah, ini waktu ngaji. Nuntut ilmu selesai, orang tua senang, itu bakti, bagian dari bakti karena mereka senang, dan kemudian ilmu juga antum dapat. Kerjakan dua-duanya, bisa kok. Antum kuliah lanjutkan, walaupun jurusan umum, bisa jadi jurusan umum, begitu selesai, jurusan yang antum masuki ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Apa antum gak pikirkan itu? Bisa jadi jurusan yang antum pilih, ketika antum lulus, bermanfaat untuk kaum muslimin. Pahala lagi itu. Ilmu yang antum nanti sampaikan berpahala, antum dengan orang tua mereka suka karena apa? Antum selesai, wajar dong. Anda posisikan Anda sebagai orang tua dan Anda mencari nafkah semahal apapun mereka akan cari untuk membiayai Anda. Tapi andanya enggak selesai, kan mereka agak gimana gitu. Jadi lakukan semuanya. Selesaikan, karena bisa jadi jurusan yang Anda masuk ke dalamnya nanti ketika lulus bermanfaat untuk kaum muslimin. Dua, bakti orang tua tetap Anda lakukan. Nuntut ilmu, bisa Anda setting. Ini diantara ciri-ciri agama Islam itu mudah. Antum bisa pilih waktunya nuntut ilmu. Bisanya cuma subuh, subuh turun. Bisanya cuma seminggu dua kali, silahkan. Enggak ada masalah. Tapi antum nuntut ilmu. Wallahu alam bisawab. Semuanya bisa dilakukan. Jangan, tidak durhaka ya, cuman mungkin mereka kecewa ya, mereka akan kecewa. Bismillah, ilmu Anda bisa ambil. Kalau misalnya antum pengen fokus, maksudnya fokus nuntut ilmu agama dengan kuliah agama, selesaikan yang ada. Ya, enggak ada masalah. Selesaikan antum kuliah umumnya, kemudian ambil kuliah agama. Ada STI Ali bin Abi Thalib, ada STI Ali di Surabaya, ada STDI di Jember. Atau Anda bisa masuk Lipia, Jakarta, atau bahkan mungkin ke Madinah. Selama antum kuliah, antum pelajari bahasa Arab, akhirnya antum bisa berkomunikasi, plus juga bisa tulisan, bisa wawancara juga ke Madinah. Tapi para ustadz kita, mereka bukankah mereka punya banyak gelar sebelum mereka ke Madinah? Ya, wallahualam bisa. Selesaikan. Orang tua akhirnya juga, yakni ridho kepada Anda. Orang tua kalau sudah ridho, hidup Anda nyaman. Hidup Anda nyaman. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pergi ke perpustakaan dan menemukan buku yang dapat merusak akidah. Bolehkah saya ambil dan saya bakar? Tanpa sepengetahuan petugas ya. Oh, mantap ini ya. Jadi ke perpustakaannya bahkan mungkin dia bawa korek ya. Sesat nih, bakar. Terbakar perpustakaannya. Jangan ya, jangan seperti itu. Dakwah tidak seperti itu. Jika Anda mendapatkan ada buku di perpustakaan, kemudian buku itu menyimpang, tandain dan kasih tahu kepada petugas, itu lahan Anda dakwah. Pak, ini kalau bisa jangan dipajang lagi. Ada kesesatan, halaman A. Di mana setnya, Dik? Allah berfirman, Nabi bersabda, Anda dakwah. Akhirnya, yakni petugas perpustakaannya pun, yakni faham akan agama. Akhirnya bahkan mungkin, ayo deh kita cari yang lain lagi. Akhirnya dicari. Akhirnya bersih perpustakaannya. Dari kitab-kitab, buku-buku yang memiliki penyimpangan. Kenapa? Anda membantu dia untuk mencari. Tapi kalau seperti ini, enggak seperti ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah, kasih tahu, Bahkan ketika mereka, itu kalau mereka terima ya. Jika tidak, tugas Anda selesai. Jika tidak, tugas Anda selesai. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita harus terus minta maaf kepada seorang yang telah kita zalimi? Padahal sudah berkali-kali minta maaf, akan tapi orang tersebut memberikan jawaban yang belum pasti antara dimaafkan atau belum dimaafkan. Iya, tetap minta maaf. Bahkan terkadang ketika maaf keluar pun, mungkin dia tidak ingin ketemu dengan Anda. Manusiawi. Karena mungkin Anda sangat menyakiti dia. Tapi tetap minta maaf. Mending repot di sini daripada nanti di akhirat. Mending repot di dunia. Cuman jangan setiap saat juga dia nanti bete. Mungkin ya kasih jeda. Setelah sekian hari Anda hubungi lagi. Suatu saat mungkin dia hatinya akan dulu. Dan ingat ya, sebelum minta maaf, minta sama Allah dulu. Yang punya hati dia. Ya Allah, lunakkan hati saudara saya. Supaya bisa memaafkan saya. Iya, minta kepada Allah yang punya hati dia. Tentunya Anda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tentunya dia welcome. Maaflah bahari. Salah apa ikamnya? Langsung Allah hapus dari ingatannya. Allah hapus dari hatinya semua kezaliman yang pernah Anda lakukan. Kenapa? Mudah bagi Allah. Bahari aku suami salah. Yang mana yulah ya? Sampai dia lupa. Mungkin. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin perlu waktu. Oke, nalah, kasih aku waktulah, agak berat pang maafkan Yoni. Tapi kasih aku waktu. Tapi dia akhirnya sopan kan? Kenapa? Anda minta dengan yang punya hati dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan putus asa. Minta maaf selalu. Ketika ingin menasihati orang tua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum barakallahu. Ketika ingin menasihati orang tua tentang tahlilan 7 hari, 40 hari dan seterusnya, apakah ada amalan yang tepat sebagai penggantinya? Apakah ada amalan yang tepat sebagai penggantinya? Syariat Nabi Muhammad SAW sudah cukup banyak. Anda mau apa? Syariat Nabi Muhammad sudah cukup banyak. Dan itu belum kita lakukan secara maksimal. Kalau misalnya berkaitan dengan orang tua Anda, apakah dia sudah 5 waktu di masjid? Mungkin belum. Iya kan? Salat aja belum kelar. Kalau ingin kemudian, amun kada boleh gantinya apa ngapa? Masih banyak amal saleh yang lain. Yang ini bukan amal saleh. Ini kebid'ahan. Wallahu a'lam bisa. Apalagi misalnya orang tua Anda masih punya orang tua. Lalu bakti ke orang tua masih bisa. Masih banyak amal kita kepada Allah, kemudian amal kita kepada sesama yang mendatangkan pahala. Terlalu banyak. Bahkan Nusir menyebutkan Hisnul Muslim, buku yang jadi rujukan aplikasi apa doanya, itu hampir 300-an doa dan zikir. Kalau Anda kemudian ingin spesifik dengan doa dan zikir. Hampir 300-an doa dan zikir yang Nabi Muhammad ajarkan. Dari Quran atau dari sabda beliau. Belum kebaca semua itu. Antum tahu ada doa minum susu. Ada doa khusus minum susu. Enggak tahu kita zikir. Sebelum minum susu ada doanya minum berpahala. Apalagi minumnya kemudian melakukan adab yang Nabi Muhammad ajarkan. Minumnya sebelum minum bismillah. Kemudian dengan tangan kanan. Tidak bernafas ketika minum. Minumnya dibagi 3. Kemudian apalagi? Tidak berdiri. Ya. Jangan ditiup. Macam-macam. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW itu saja kita maksimalkan, tidak bisa maksimal. Kenapa Anda ingin nambah-nambah? Kalau kita berbicara tadi baru sholat ya, itu baru sholat wajibnya. Sudah Ustaz, 5 waktu di masjid, rawatibnya, gawi, yang sunnahnya. Kadang belum sempurna juga rawatibnya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Belum. Itu kita maksimalkan. Baru perkara sholat yang kita bahas. Belum puasa, kemudian puasa sunnahnya. Belum zakat, kemudian sedekahnya. Belum haji, kemudian umrohnya. Belum. Yang rukun Islam saja kita belum maksimal. Ngapain Anda bikin-bikin? Kemudian mencari apa gantinya? Terlalu banyak gantinya. Wallahu alam bissawab. Request Ustaz, salat Isya surah Al-Infitar. Waduh, lupa saya itu surat. Nanti Ustaz ayin. Idza sama'un fatarat ya, Infitar itu ya. Idza sama'un fatarat. Ayat itu jauh ingat, sisanya ada ingat lagi dah. Salahkah menolak lamaran ikhwan yang kekijilan? Ada ikhwan kijil ya? Masya Allah. Najis tralala ya. Barakallahu fikum, Ustaz, fikum barakallahu. Salahkah menolak lamaran ikhwan yang kekijilan betakun habar akhwat lain? No. Anda ketika sudah dalam proses dengan satu akhwat, selesaikan atau kemudian sudahi. Anda sedang berproses, nanya temannya lewat yang akhwat yang Anda sedang berproses. Wah, sakit hatinya. Sama kayak, ini contoh saja ya, sama kayak contoh ini. Orang nelpon. Ustaz, ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz, bisa minta nomor telepon Ustaz Fulan kah? Oh, bisa. Untuk apa? Anu, ini ada acara isi kajian, yang ada telepon Ustaz. Kira-kira dong. Gitu loh maksudnya. Gitu loh maksudnya. Walaupun ulun kada kehandakan lah yang ada juga itu uyuhan awak. Harus kadang-kadang punya perasaan. Anu tata di kantor ada pengajian, bisa kami minta nomor telepon ustaz yang lain? Tanya takmir, jangan tanya ustaz. Pintar-pintar jadi orang. Wallah bisa. Anda seperti nelpon tukang servis, orang tukang servis TV. Bapak tukang servis TV kah? Iya, bisa kami minta nomor telepon tukang servis nang lain yuk. Anda nelpon cuma tukangnya ini. Gitu loh, paham pian ya, paham. Aduh. Wallahualam bissawab. Walaupun saya kadang-kadang cuek minta, kasih aja. Kadang-kadang enggak minta juga saya kasih. Iya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang muamalah, tapi saya sudah izin sama Ustaz Hasbi. Pertanyaan muamalah, silakan tanya Ustaz Hasbi langsung gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, bolehkah menolak lamaran ikhwan yang kekijilan? Jamaah, berikan dia kesempatan. Berikan dia kesempatan kalau dia melakukan kesalahan. Jangan karena satu kesalahan dia, mungkin bagi Anda sangat fatal, Anda langsung tutup. Jangan. Berikan kesempatan. Tegur kesalahannya. Akhi, antum sedang berproses dengan saya. Harusnya antum jaga perasaan saya. Jika belum menikah saja antum seperti ini, gimana nanti? Oh, afwan. Oh, langsung minta maaf. Langsung Anda diberikan mobil, rumah, macam-macam. Jadi gitu ya, berikan kesempatan. Sama kayak dalam satu pekan ini ada pertanyaan mirip-mirip seperti ini. Setelah berjalan waktu, sudah proses khidbah kalau gak salah. Dia tahu akan keburukan akhlak laki-lakinya. Dan dia tahu akan sesuatu pada keluarganya. Nah, saya tulun sama. Antum istikharah dulu. Jika memang ya ini kesalahannya bisa dirubah dan dia ada etiket baik, kasih dia kesempatan. Saya membayangkan saya orangnya. Kita ingin diberikan kesempatan kan? Berikan kesempatan dulu. Afan akhi, kalau antum begini terus, Anda enggak terima. Mending kita enggak usah lanjut. Tapi kan kita sudah khidbah, walaupun sudah khidbah. Belum nikah kok saya bisa cancel. Tapi kalau antum ada etiket baik untuk menjadi laki-laki yang jauh lebih baik misalnya, siap, Anda akan lanjutkan. Terkadang gitu. Sudah pada waktunya, terkadang juga orang itu sudah ketika sudah khidbah merasa, wah pasti saya miliki. Akhirnya bebas. Enggak. Dia pelajari Anda. Entah dia pelajari Anda, entah keluarganya pelajari Anda. Karena apa? Apalagi bapaknya. Karena dia akan serahkan anaknya pada Anda. Enggak mungkin dia enggak pelajari. Bagaimana calon menantunya? Antum tahu sendiri ada ikhwah kita. Anda bukan berarti kemudian kala itu tidak mensupport. Tidak. Bapaknya sendiri ingin mempelajari Anda, ingin tahu gimana keseriusan Anda. Bukan kemudian kita mendiamkan. Akhirnya nikah juga kan? Iya. Jadi berikan kesempatan itu, yakni kalau memang ada etikat baik dari laki-lakinya. Jangan langsung cut. Kasihan. Padahal bisa jadi, yakni dia melakukan kekhilafan. Manusiawi. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu pekan ini, tiga akhwat mengeluhkan suaminya yang gila games. Ya, subhanallah. Dalam satu pekan saja nih, ada tiga. Antum kalau punya istri, ada nama Ana di handphone istri antum, antum bermasalah. Ya, istri antum berarti ceritakan aib antum. Enggak, ini enggak. Dia ingin minta solusi. Suaminya main game terus. Akhwat yang berbeda. Subhanallah. Anda sudah ngaji suaminya. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri baiknya keislaman seorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kemudian menggunakan hadis yang tadi lu sebutkan di awal. Kita agama yang ada santainya. Bukan main game juga santainya. apalagi sampai kemudian mengabaikan hak istri. Dia ingin dicandai, dia ingin dicumbu, dia ingin dirayu, dia ingin bersama Anda. Dia ingin ngobrol, Anda sibuk dengan handphone. Kalau menurut ulum pribadi, ini perkara, ya ini lumayan ya. Kenapa? Sampai dia mengeluhkan itu berarti luar biasa. Diacuhkannya dia oleh suaminya. Wallahualam bissawab. Tentunya saya tidak sebutkan nama yang merasa berarti istri antum sudah bercerita. Bisa jadi dia sudah menasihati, antum gak mau dengar. Wallahualam bissawab. Kurangi, lebih baik kemudian tinggalkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, perihal perihal mendawai orang tua, bagaimana apabila saya dengan ayah sama-sama keras kepala, siap, dan saya sudah mencoba mendakwahi dengan lembut dan sambil bercanda. Saat itu ayah saya mengiyakan, tetapi sampai sekarang masih tidak mengerjakan hal yang saya beritahu. Apakah saya harus tetap mendakwahi atau berlepas diri dari itu? Karena sudah sering diberitahu. Dan ayah saya tipikal orang yang tidak suka diberitahu berulang kali. Siap. Kalau Anda sudah tahu tipe bapak Anda seperti ini, ingat, dengan Anda menyampaikan satu kali saja, tugas Anda selesai. Apalagi beliau faham, mengiyakan. Berarti faham yang Anda sampaikan. Tugas Anda selesai. Cuman sekarang dia orang tua kita. Kalau kesalahannya perkara, na'udzubillah, perkara yakni kebid'ahan, kalau kesalahannya perkara na'udzubillah sampai kesyirikan, maka mungkin jangan sekali. Walaupun dengan satu kali tugas Anda sudah selesai sebenarnya. Tapi ini orang tua kita. Ini ayah kita, ini ibu kita. Kita ingin mereka juga faham agama dengan baik dan selamat nanti di akhirat. Karena bisa jadi misalnya kesalahannya syirik. Karena bisa jadi kesalahannya adalah syirik. Maka harus berkali-kali. Mungkin di nasihat antum yang kesekian, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Jadi Anda harus bersabar. Tetap nasihati, cari ilmu yang Anda ingin sampaikan, cari timing yang tepat, pakai skala prioritas, tetap dengan kelembutan, dan banyak berdoa. Semoga Allah berikan dia petunjuk. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.